sifat salam kalimat mana? Apa? 100. Satu delapan belas. Coba lihat. Masalah apa tu silap kita tahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat satu mahatul mubarak rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih kita dari kitab Akhlul Mukhtasarat karya Badruddin Ibn Banban Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kita bahas, kita ulang di fasa tentang salat tatawu. Faslun akadu salat tatawu'in, yang salat tatawu atau salat sunnah yang paling ditekankan adalah salat gerhana. Di bawahnya setelah itu salat istisqa minta hujan, setelah itu salat tarawih, setelah itu salat witir. Waktuhu dan waktu salat witir dari salat isya'i, selesai mengerjakan salat isya sampai terbit fajar. Maka yang jadi tolak ukur adalah pelaksanaan salat isya. Seandainya salat isya-nya itu jamak di jamak taqdim dan di waktu maghrib, maka setelah itu sudah bisa salat witir. Meskipun waktunya waktu maghrib, karena yang jadi tolak ukur adalah salat. Minimal witir 1 rakaat, maksimal witir 11 rakaat. Yang itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian di witirnya dengan 1 rakaat. Kemudian adzan kamat sempurna namun yang paling rendah dari witir adalah 3 rakaat. Minimal witir 1 rakaat, namun adzan kamatnya sudah bagus, namun bagus dengan level yang paling rendah adalah 3 rakaat. Dan 3 rakaat ini bisa lama ini dengan 2 kali salam. Wa yaqutu ba'da ruku'i, dan di salat witir nadban dianjurkan untuk qunut setelah ruku' dengan mengucapkan Allahumma hdini fi man hadai, ya Allah berilah petunjuk padaku bersama orang-orang yang diberi petunjuk. Catatan kaki maknanya, tsabbitni ala hidayati wazidni minha, teguhkanlah aku dalam hidayah dan berilah aku tambahan hidayah, dan berilah aku afiyah keselamatan bersama orang-orang yang diberi keselamatan. Watawallani, dan berilah perhatian kepadaku sebagaimana bersama orang-orang yang kau perhatikan. Berkailah untukku apa yang kau berikan kepadaku. Waqini, dan jagalah aku dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, sesungguhnya engkau telah menetapkan takdir, engkau telah menetapkan, dan engkau tidaklah menjadi sasaran penetapan. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang kau perhatikan, dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Engkau maha penuh dengan barokah dan kebaikan wahai Rabb kami wa ta'ala, dan engkau maha tinggi. Dan Allahumma inna na'udhu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Wa bi afika min uqubati dan maafmu dari hukumanmu. Wa bika minka dan aku berlindung kepadamu min hadhi siksamu. Laku sitanaan halik, aku tidak bisa maksimal memujimu anta kama athnaita ala nafsik sebagaimana pujian yang kau berikan kepadamu kepada dirimu sendiri. Thumma yusalli ala nabi, setelah itu kunut doa kunut witirnya ditutup dengan salawat untuk nabi. Wa yuhamminu mahmumun, dan mahmum mengaminkan doanya imam saat kunut witir. Dan imam menjamakkan domir saat kunut witir. Catatan kaki, contohnya dengan biayakul al-munfar itu, kalau orang salat sendirian maka doa witirnya atau kunut witirnya Allahumma atini fiman hadai. Biayakul imam, kalau jadi imam maka redaksinya Allahumma atina, dan seterusnya bidomir jam'i dengan menggunakan domir jamak. Maka di sini kita jumpai kalau banyak di masjid-masjid di Jogja, Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik, itu diletakkan sebagai bacaan setelah salam dari witir. Bacaan setelah salam dari witir. Namun Ibnu Balban meletakkannya sebagai bacaan di kunut witir. Bacaan kunut witir. Ya, dan demikian dua, bisa kita katakan dua pendapat ulama tentang tentang letak Allahumma inna na'udzubika biridhaka min sakhatik. Dan bacaan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan redaksi bacaan yang Nabi baca di akhir witir. Jadi memang redaksinya tidak jelas. Redaksinya cuma mengatakan di akhir witir. Nah, akhir witir itu kapan? Maka ada yang memahami di kunut witir, kalau kunut witir di rakaat terakhir. Kunut witir di rakaat yang terakhir. Sebagaimana Ibnu Balban di sini, mereka juga bisa dipahami dengan akhir bacaan setelah salam dari witir. Kemudian bayang sahur adai wajahahu, dan orang yang berdoa mengusap wajahnya dengan dua tangannya mutlakon, secara mutlak. Apa ini maksud mutlak? Catatan kaki lima, baik dia imam ataupun bukan imam, baik doa kunut atau doa selain doa kunut, menyalidak ayat-ayat yaitu berbagai macam doa fikir salati di luar salat. Maka kata-kata mutlakan menunjukkan kata beliau dianjurkan untuk mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai berdoa, baik itu doa kunut atau doa kunut, dan doa-doa di luar sholat semacam doa di antara dan di koma, doa di sepertiga malam yang terakhir dan yang lain. Ya, terdapat hadis dalam masalah ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama ulama berselisih pendapat tentang derajatnya. Nama berselisih pendapat tentang derajatnya. Hadis yang ada di Bulughul Maram kemudian dinilai hasan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, demikian juga dinilai hasan oleh penulis sebelum salam Al-Amin Al-Sulhani Umat hadis mengusapkan usap wajah setelah selesai berdoa. Di sisi yang lain dinilai ta'if oleh Ibnu Taimiyah. Demikian juga dinilai ta'if oleh Al-Albani. Maka karena derajat hadisnya diperselisihkan, maka dan yang menilainya hasan adalah juga ulama yang memang kompeten, maka selainnya tidak ada pengingkaran dalam masalah semacam ini. Supaya meyakini hadisnya hasan taklid dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani atau As-Sam'ani, maka tidaklah disalahkan. Demikian juga siapa yang lebih cenderung pada yang menilainya dhaif juga tidaklah disalahkan. Kemudian salat tarawih itu 20 rakaat di Ramadan, di bulan Ramadan. Pusat dianjurkan salat tarawih, walitu ma'ah dan mitir bersama tarawih dianjurkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Waktu dan waktu pelaksanaan salat tarawih antara ba'diyah isya dan mitir. Kemudian rawatib itu tentang salat rawatib. Maka salat rawatib ada 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum fajar. Dan 2 rakaat sebelum fajar ini adalah akad duha rawatib yang paling ditekankan. Catatan kaki 6, artinya 2 rakaat sunnah fajar itu ditekankan, akan lebih ditekankan dibandingkan rawatib-rawatib yang lain. Waktu salat dan dianjurkan salat malam kita akutin dan itu ditekankan. Wa ya afdal min salatin nahar, dan salat di malam hari lebih utama daripada salat sunnah siang hari. Demikian juga sujud tilawah disyariatkan untuk diqari'in tu'aliyya, membaca Al-Quran, pemustami'in dan orang yang mendengarkannya. Siapa yang dimaksud orang yang mendengarkannya di catatan kaki? Man yaksudu al-istima'ah fi sholati wa khairiha, itu orang yang memang tersengaja dan niat mendengarkan bacaan orang yang baca Al-Quran baik dalam sholat ataupun yang lain. Dan orang yang tidak berniat mendengarkannya karena cuma lewat, dan ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, laisanullah bersujudu, tidak dianjurkan untuk bersujud, sujud tilawah. Bayukabir dan bertakbir idza sajada, ketika mau turun sujud. Wa idza rafa'a, dan ketika bangkit dari sujud. Wa yajlisu, kemudian duduk. Wa yusallimu, dan mengucapkan salam. Wa dan dimakruhkan di imamin, bagi imam qira'at duha, membaca ayat yang mengandung sujud tilawah fi siriyatin, ketika sholat siriyah. Catatan kedua, yukro dimakruhkan bagi imam untuk membaca ayat sajadah dalam sholat siriyah. Kemudian faedah, Ibnu Bathur mengutip faedah perkataan Ibnu Taimiyah tentang kegiatan di malam nisfu Syaban. Qala Syekh, yaitu Syekhul Islam Taimiyah, mengatakan, jika seorang sholat di malam nisfu Sya'ban, ya, dan dia kerjakan sholat di malam nisfu Sya'ban itu sendirian, atau fi jama'atin khasatin, atau berjamaah namun itu bersifat khusus, tidak diekspos, tidak kemudian dimotivasi orang untuk ramai-ramai menghadirinya, jamaah khasah, sebagaimana yang dilakukan oleh sejumlah ulama salaf, fawa ahsana, maka dia berbuat baik. Adapun al-islimah, adapun kumpul di masjid, artinya di ruang-ruang publik, diakses oleh publik, ala sholatin muqaddamatin, dengan sholat muqaddamah dengan kadar tertentu, semacam rami-rami barang-barang mengajakan 100 rakaat dengan membaca 1000 kali surat al-ikhlas daiman terus menerus, makin adalah bid'ah yang tidak dianjurkan oleh satupun salaf. Dinukil dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di jilid yang ke-23. Maka di sini kita jumpai faedah tentang mengisi malam nisfu Sya'ban. Dari Ibnu Taimiyah dibedakan antara kegiatan sholat tersebut itu sendirian atau bersifat untuk kalangan terbatas, ya, maka ini boleh. Namun kalau diekspos besar-besaran secara terbuka di publik untuk umum, nah ini ya, dengan mengadakan sholat tertentu, nah ini ya bermasalah. Dan kembali ke atas, maka imam makruh membaca ayat sajadah di sholat sirriyah, kemudian wasujudu laha, dan sujud untuk itu. Wa al-ma'mumin, dan menjadi kewajiban makmum itu imam dalam sujud tilawah fi ghairiha, selain dalam salat sirriyah. Catatan kaki tiga. Ayat artinya makruh bagi imam sujud karena imam membaca ayat sajadah dalam sholat sirriyah. Dan jika imam sujud ketika itu, la talzamu al-ma'muma mutaba'atuhu, maka makmum tidak wajib mengikuti sujud tilawahnya imam kalau sholatnya sholat sirriyah. Kemudian dan sujud syukur ketika tajaddud ni'amin, datangnya nikmat yang baru dan tercegahnya nyepamin kesusahan atau musibah. Watab dulu bihi, dan batal karenanya sholat tuhayu jahilin, sholat orang yang tidak tahu, wanasin dan tidak lupa, bahwa dan dia kasujud tilawatin seperti sujud tilawah. Jadi maksud dengan jahilin, catatan kaki empat, yaitu jahilin hukumi, tidak tahu hukumnya. Baik, yang jelas kita baca salatnya. batal bihi dengan sebab sujud syukur sholatnya orang yang tidak tahu dan tidak lupa. Jadi ketika sholat malah melakukan sujud syukur. Jika dia orang yang tidak tahu hukumnya, kalau tidak boleh, dan dia orang yang lupa, dimaafkan, sholat tidak batal. Namun kalau bukan orang yang tidak tahu dan bukan tidak lupa, artinya sengaja dan tahu, maka sholatnya batal. Wahuwa dan sujud syukur kasujud tilawatin. Atau tadi kalau di sawahnya dikatakan jahil bihukmi sujud syukri fi sholati, yang tidak tahu hukum sujud syukur dalam sholat. Falatab turu sholatuhu bihi, maka tidaklah batal sholatnya orang tersebut dengan sebab sujud syukur ketika sholat. Maka kalau sujud tilawah bisa dikerjakan dalam sholat, kalau sujud syukur tidak boleh dikerjakan dalam sholat. Kalau dikerjakan dalam sholat, sholatnya batal, kecuali dia tidak tahu hukum atau lupa. Bahwa dan sujud syukur itu seperti sujud tilawah. Saya bacakan di mbak sawahnya di Al-Hawashi As-Sabiqah. Sujud tilawah adalah madhab menurut madhab Hambali itu sholatun adalah sholat, bukan berarti seperti Syafi'iyah. Syafi'iyah itu sujud tilawah adalah sholat. Oleh karena itu disyaratkan untuk sujud tilawah, dan ingat tadi di mata disampaikan sujud syukur seperti sujud tilawah, dan sujud tilawah adalah madhab itu sholat. Maka disyaratkan untuk sujud tilawah berwudu dan menghadap kiblat. Ya, dan orang yang membaca Al-Quran itu layak untuk jadi imam bagi orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu laki-laki yang mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh seorang perempuan tidak boleh sujud tilawah. Maka laki-laki tidak sujud tilawah karena bacaan seorang perempuan misalnya. Demikian juga dalam mazhab Hambali, haram hukumnya sujud tilawah di waktu-waktu yang telah untuk sholat, karena dia statusnya sholat sunnah. Maka seperti dan Hambali melarang mengerjakan sholat sunnah di waktu-waktu yang telah. Nah, kemudian tentang waktu yang terlambat. Waktu nahi kata sebelumnya ada catatan keempat, bagus untuk dibaca. Tapi catatan menghafalkan Al-Quran yang 30 juz itu waktu kifayah, dan ini ijma'an sepakat kaum muslimin. Waktu kifayah bukan waktu ain. Di sini tidak dijelaskan fardhu kifayahnya kadarnya seberapa. Kalau Suyuti di Al-Itqan menyampaikan satu kampung satu, satu qaryah satu, satu kampung ada satu hafidz Quran. Wa ta'ayyanu ya fardhu ain adalah menghafal Al-Fatihah. Itu fardhu ain. Dan wajib atas bukan untuk belajar ilmu agama yang dia butuhkan untuk urusan agamanya. kembali ke atas, waktu terlarang untuk sholat ada 5 waktu. Dari terbit fajar yang kedua sampai terbit, dari terbit fajar yang kedua sampai terbit matahari, itu terlarang sholat sunnah kecuali 2 rakaat qobliyah subuh. Itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat. Dalam mata Ambali, ya boleh sholat sunnah sejak terbit fajar yang kedua sampai terbit matahari, kecualiannya kecuali qobliyah subuh. Wa min sholatil asar ila al-ghurubi, sejak selesai sholat asar, pokoknya sholat bukan waktu, dikatakan sholatil asri sampai tenggelamnya matahari. Maka seandainya sholat asar itu jamak takdim di waktu dulu, maka sejak selesai sholat asar di waktu dulu berarti sholat sunnah sampai tenggelam matahari. Kemudian sejak terbitnya matahari sampai meninggi sekadar seukur satu tombak. Wahidah kiyamihan ketika matahari di tengah-tengah, kata tasbih sampai geser. Catatan lagi tentang masalah zawal, ketahuilah pasalnya matahari jika sampai ila khati nisfi nahar, ke garis separuhnya siang, ya, maka matahari ketika itu disebut qa'imah. Matahari disebut qa'imah. Kenapa matahari disebut qa'imah? Di anna'a sesinta faidah mufodah bahasa Arab, qa'imah itu adalah matahari pas di tengah-tengah. Di anna'a matahari wa sholat sampai kepada titik paling tinggi dan nukta titik a'la paling tinggi, fidai roti pada lingkaran perjalanannya, lingkaran medannya. Kemudian maka jika matahari meninggal ke titik tersebut, maka di kondisi matahari meninggal ke titik itu disebut zawal. Demikian juga dengan waktu yang terlarang adalah tinggal rupiah ketika tenggelamnya matahari, hatta yatima ketika dia proses tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Jadi waktu yang terlarang ini yahrumu haram memulai nafil sholat sunnah fi hadhihi waktu-waktu ini mutlakan secara mutlak. Catatan kedua, baik dia mutlak di sini baik dia tahu atau lupa, baik dia tahu lupa ataupun tidak tahu. Seandainya tak kalah masuk waktu larangan dan dia sedang sholat sunnah, azimah bi'idmamihi, maka dia berdosa jika sholat sunnahnya dia lanjutkan. Maka berarti harus dihentikan. Jika dilanjutkan bahkan disampaikan kalau itu berdosa. Lah, namun tidak haram mengqadha sholat fardu di waktu yang terlarang tersebut. Jika tidak haram mengerjakan 2 rakaat setelah tawaf. Jadi di antara waktu terlarang sejak terbit fajar yang kedua sampai terbit matahari, maka tidaklah terlarang sunnatul fajri mengerjakan sunnah fajar yaitu qobliyah subuh. Adaan dengan status ada bukan qadha' qoblaha. Di zamannya dikatakan siapa yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sunnah fajar kemudian faridah sebelum sholat fardu subuh, haram alaihi qada'uha ba'daha, haram baginya ba'daha setelah faridah hatta yakhruja waktu nahi sampai berakhir waktu larangan. Jadi hanya faridah sholat fardu itu sholat subuhnya. Maka disini disampaikan bahasanya haram hukumnya qada qabliya subuh ba'daha setelah mengerjakan sholat subuh. Karena yang dibolehkan karena waktu itu adalah waktu terlarang sholat sunnah terbit fajar sampai tenggelamnya sampai kemudian terbit matahari waktu terlarang sholat sunnah. Kecuali sunnah fajar yang statusnya adaan dikerjakan pada waktunya bukan potongan, yang itu dikerjakan qabliha sebelum faridah. Sebelum faridah fajar, bukan sebelum sholat wajib fajar. Allah akan membahas jawaban Hanabilah tentang hadis yang menunjukkan boleh qadha qabliyah subuh setelah selesai sholat subuh. Ada hadis rating mili Nabi menjumpai sahabat habis sholat subuh bersama Nabi sholat lagi dua rakaat. Dan ditanya oleh Nabi kenapa demikian, dikatakan ini qadha karena tadi belum sempat qabliyah subuh dan Nabi mendiamkannya. Kalau pakai mazhab ini haram hukumnya. Haram alaihi qadha ruha ba'da, haram mengqadha qabliyah subuh ba'da setelah sholat subuh. Demikian juga tidaklah haram, tidaklah haram sholat jenazah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ya, jadi kalau diketahui bahasanya di mazhab Hambali itu terlarang sholat di waktu-waktu yang terlarang semua sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat dhatul asbah, itu tidak dibedakan, semuanya terlarang kecuali yang dikecualikan. Kalau ya yang terlarang itu sholat sunnah mutlak. Kalau dhatul asbah punya sebab, misalnya habis wudu dan yang lain itu boleh, itu Al-Imam Syafi'i, itu Syafi'iyah. Kalau Hanabilah tanpa dibedakan antara sholat sunnah mutlak ataukah dhatul asbah, haram dikerjakan di waktu-waktu terlarang kecuali yang dikecualikan. Di Hawasi Ashab Al-Ghad disampaikan pengecualian dari Hanabilah itu demikian banyak, selain yang disebutkan di sini ada lagi yang lain. Maka ada kalimat di sini mereka seperti hadir istisna karena banyaknya pengecualian yang diberikan oleh Hanabilah untuk sholat sunnah di waktu yang terlarang. Rajah Syekh Utsaimin jawaz fi dawatil asbab fi waqti nahi. Maka Syekh Utsaimin membolehkan sholat sunnah dhatul asbab di waktu yang terlarang. Sebabnya apa? Karena Hanabilah itu masih pengecualian banyak. Misalnya sholat tahiyatul masjid itu pada dasarnya terlarang di waktu yang terlarang dalam madzhab Hambali, kemudian ada yang dikecualikan. wa tahiyatul masjid hala khutbatul jumu'ah. Ya, tahiyatul masjid saat khutbah Jumat. Waktu zawal yang dikerjakan pada waktu zawal fakat saja. Ya, total sholat sunnah yang dikecualikan di mazhab Hambali itu ada 8. Ini jumlah yang cukup banyak. Maka karena alasan ini saya berkata dan mewajibkan di mazhab Syafi'i dalam masalah ini membedakan antara sholat sunnah mutlak atau dhatul asbab. Nah, kemudian fasal tentang sholat berjamaah. Tajibu wajib berjamaah untuk lil khamsi, sholat lima waktu. Al-mu'adati ya, status yang ada yang dikerjakan pada waktunya wajib atas laki-laki merdeka dan mampu sholat berjamaah. Wahal madan haram ayat umat menjadi imam qabla waqtib, imam sholat berjamaah sebelum imam waqtib selesai. Illa bi'idni, kecuali dengan izin imam waqtib. Au uzrihi, atau si imam waqtib berwudu' berhalangan, atau ada kalau hatihi, ya, imam khatib yang tidak mempermasalahkan, tidak membencinya. Ya, maka dalam madzhab resminya madzhab Hambali, sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya fardu ain. Namun yang wajib adalah sekedar berjamaah, tidak diharuskan di masjid. Tidak diharuskan di masjid itu al-madhab indal hanabilah. Yang penting jamaah gitu, berbahasa bebasnya. Boleh jadi di masjid, boleh jadi di rumah, boleh jadi di kantor, yang penting jamaah. Ya tadi wajib untuk laki-laki merdeka al-qadirin yang mampu, yaitu maksudnya mampu untuk menghadiri jamaah. Jadi disampaikan haram menjadi imam sebelum imam khatib kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, imam khatib yang mengizinkan, atau imam khatib yang berhalangan, misalnya dia pergi safar dan jamaahnya tahu kalau dia berhalangan, atau yang ketiga jamaah tahu kalau imam khatib tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian maka bawa qabla taslimatil imam ula, siapa yang membaca takbiratul ihram sebelum salam pertamanya imam atau kal jamaah, maka dia dinilai telah mendapatkan sholat berjamaah. Maka ini mirip dengan Syafi'iyah. Syafi'iyah sholat jamaah itu, sholat itu dianggap mendapatkan jamaah. Yang penting mendapatkan ada bareng bersama bersama imam, meskipun itu dia mendapatkan satu bagian dari sholat, meskipun itu hanya tersambung akhir. Sama di sini sebelum salat, yang penting sebelum imam salat. Maka ini telah mendapatkan al-jamaah. dan hanya dengan Syekh Utsaimin orang itu mendapatkan sholat berjamaah saatnya dapat satu rakaat bersama imam. Maka kalau sholat isya ya dia maksimal cuma masbuk 3 rakaat untuk dapat jamaah. Kalau enggak, maka dia tergolong tidak mendapatkan jamaah. Tapi ternyata kita lihat di sini al-madhab dalam Hanabila seperti Syafi'iyah. Dia itu biasa bisa bersama imam sebelum imam salam, salam yang pertama, maka dia telah dapat mendapatkan jamaah. Kemudian tentang mendapatkan rukuk atau mendapatkan rukaat, siapa yang mendapat imam masih rukuk maka dia mendapatkan rukaat. Bisyarti dengan syarat dia menjumpai imam dalam keadaan rukuk dan dia tidak ragu kalau imamnya masih rukuk, dan syarat yang lain dia takbiratul ihramnya dalam keadaan tegak berdiri. Tetapkan kebenaran. Maka untuk mendapatkan rakaat itu ada 3 syarat. Yang pertama makmum masbuk tersebut takbiratul ihramnya dalam keadaan tegak berdiri. Yang kedua dia rukuk dan imamnya masih rukuk. Yang ketiga dia tidak akan ragu masih rukuknya karena fi hali rukuk imami. Itu pada saat imam juga masih dalam kondisi rukuk. Atau fi hali raf'ihi min ar-ruku'i. Kemudian watusan saniyatun li ruku'i, dan dianjurkan takbir yang kedua li ruku'i untuk rukuk. Takbir yang kedua untuk rukuk. Maka ingat takbir i'tikad dalam madhab Hambali wajib sholat. Takbir i'tikad dalam madhab Hambali itu adalah min wajibat sholat. Berbeda menuju rukuk, menuju sujud, nanti dari sujud untuk duduk, dan duduk sujud lagi, dan menuju rukuk yang kedua, itu hukumnya wajib kecuali dalam satu keadaan ini makmum masbuk. Makmum masbuk imamnya posisi rukuk, maka dia takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri dan ini wajib, maka ada rukun sholat. Nah, apakah kemudian dia takbir lagi Allah Akbar lagi untuk rukuk, boleh dikerjakan, boleh tidak? Hukumnya sunnah. Ini satu-satunya takbir intiqal hukumnya sunnah dalam madzhab Hambali untuk kasus masbu yang mendapatkan imam dalam kondisi rukuk. Catatan lagi tadi takbir waktu taniyatun, takbir yang kedua. Nah, kemudian apa yang didapatkan oleh makmum masbuk ma'ahu bersama imam itu adalah akhiruha, akhir sholat bagi si masbuk. Wa mayaqdihi, dan apa yang dia qadha setelah salamnya imam itu adalah awal sholatnya si makmum masbuk. takbirnya mau masbuk, kalau untuk umum maka dianjurkan takbir. Gimana kalau yang didapatkan bukan posisi rukuk, misalnya imam sujud, maka saya bacakan sunnah dianjurkan makmum untuk masuk bersama imam dalam keadaan apapun yang dia jumpai. Wa in hattu bila takbirin nasan, dan dia turun gabung mengikuti imam tanpa takbir. Nasan ini adalah nas Imam Ahmad, jadi tanpa takbir. Misalnya posisinya imam itu sujud atau posisinya duduk, maka tegak, berdiri tegak takbiratul ihram, takbiratul ihram dalam posisi tegak, kemudian sudah turun sujud tanpa takbir atau duduk. Nah kalau imamnya dalam posisi sujud rukuk, nah itu diajukan untuk takbir. Wayakum masbukun, dan masbuk itu berdiri untuk mengqadha rakaat yang terlewatkan bi takbirin, dengan membaca takbir, yaitu nasan nas dari Imam Ahmad. Karena wajibnya takbir setiap perpindahan. Yuqtadu bi al-musalli, perpindahan tersebut terhitung bagi orang yang salat, dan ini adalah minhu, bagian darinya. Kemudian mengapa itu akhir tadi yang kita baca, apa yang dijumpai oleh masbuk itu rakaat terakhirnya masbuk. Apa yang dijumpai si masbuk bersama imam, maka itu rakaat terakhirnya si masbuk. Nanti yang dipotong adalah awalnya masbuk. Jadi kalau misalnya masbuk dua rakaat saat sholat isya, dia dapatnya rakaat tiga dan empatnya imam, maka itu juga rakaat tiga dan empatnya si masbuk. Rakaat tiga dan empatnya masbuk. Nanti setelah salam yang dilakukan oleh makmum masbuk adalah qadha, sehingga yang dikerjakan itu rakaat satu dan rakaat kedua. Artinya nanti ada bacaan istiftah, dan bacaan istiftah, kemudian Al-Fatihah, lebih jelas, dan ya jangan juga baca surah. Ini ternyata mata bapak itu demikian. Ini catatan kedua. Masalahu, apa yang di sholat yang dikerjakan bersama imam itu adalah akhir sholatnya si masbuk. Dan apa yang dikotor maka dilakukan dalam kotor tersebut, semisal lakukan fi'ibtida'i sholati, seandainya dia di awal sholatnya, berarti baca istiftah. Itu mau masbuk baca istiftahnya tadi di kasus masbuk dua rakaat. Jadi setelah imam salam berdiri, maka itu rakaat pertama. Karena dia baca istiftah dan seterusnya. Sehingga ditegaskan di sini, rakaatul ula, maka rakaat yang pertama dari qadha tersebut baca doa istiftah, baca ta'awudz, baca al-fatihah dan surah. Lakin lau atrukan masbukun ma'a imamihi, namun seandainya masbuk itu mendapatkan bersama imam cuma satu rakaat, padahal satu rakaat tersebut ubahiyah dari sholat yang empat rakaat, contohnya isya, jadi masbuk tiga rakaat. Jadi cuma dapat satu rakaat bersama satu rakaat bersama imam, maka itu kan rakaat keempat. Itu kaidah madzhab Hambali, itu kan rakaat keempat atau masbuk ya. Ketika berdiri kan berarti rakaat satu. Berarti rakaat satu. Dan seharusnya ya, setelah rakaat satu kan tidak ada tasawuf awal, ya kan? Tidak ada tasawuf awal. Habis rakaat satu kan tasawuf awal, tasawuf awal ya habis rakaat kedua. Namun ternyata di sini unik. Maka seandainya makmum itu mendapatkan bersama imamnya satu rakaat dari sholat yaitu empat rakaat atau sholat maghrib, tasyahadat arba rakaatin ukhra, maka dia tasahur setelah tambah satu rakaat. Imam salam dan tambah satu rakaat tasahur. Tasahur awal ya. Apa alasannya? Kenapa ada tasahur pada baru ya baru mengucapkan rakaat pertama? Lianlah yughayyiru hayata sholati, supaya tidak mengubah bentuk sholat. Nah, kalau konsisten nanti bentuk sholatnya jadi kacau ya. Dan nanti nambah satu rakaat atau rakaat pertama, nah tambah lagi, nah itu rakaat kedua, nah itu baru tasawuf awal, itu baru tasawuf awal. Maka supaya tidak lupa bentuk sholat, maka tetap tasawuf ada tasawuf setelah nambah satu rakaat untuk yang masbuk yang cuma mendapatkan satu rakaat bersama imam. Nah, kemudian wayatahammalul makmum dan imam itu menanggung makmum qiraatan bacaan Al-Qur'an, sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, kemudian shofa salat dan doa qunut. Dan imam menanggung tasawuf awal kita sudah kompilok hati. Jika dia masuk satu rakaat, ya masuk satu rakaat, maka tasawuf awal itu sudah ditanggung oleh imam. Ya, kalau dia masuk satu rakaat, masuk satu kota, maka berarti dia cuma sudah rakaat keduanya imam sama dengan rakaat keduanya makmum masbuk, padahal dia belum rakaat pertama. Setelah itu tasawuf awal. Maka ya ini tanggungannya imam. Belum rakaat yang pertama, ya belum rakaat pertama sudah dapat rakaat kedua setelah itu tasawuf awal. Ini paman imam. Lakin misalnya akan kami dianjurkan ayat orang untuk membaca di diam-diamnya imam. Seandainya imam diam antara Al-Fatihah dan surah, maka dipakai untuk baca Al-Fatihah. Dan dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah ketika sholat sirriyah. Demikian juga jika dia tidak mendengar imam libur deh karena posisi imam yang jauh, lantar wasin bukan karena tawas. Maka di mata Bahmali makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah meskipun itu sholat sirriyah. Itu Al-Madhab, mata persiminya tidak wajib baca Al-Fatihah meskipun itu sholat sirriyah, sholat dhuhr, sholat asar. Makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Kenapa? Tadi kita lihat lihat di sini redaksinya yusanu ayaka, diajukan untuk baca Al-Fatihah fi saktatihi wasiriyati, cuma dianjurkan, hanya dianjurkan untuk baca Al-Fatihah ketika sholatnya sholat sendirian, tidak wajib karena sudah ditanggung imam. Kira-kira itu sudah ditanggung imam. Kemudian sunnah dan dianjurkan lalu bagi imam at-tafif untuk mengingatkan sholat ma'at ibnu tetap dalam kondisi sempurna, memanjangkan rakaat yang pertama mendekatkan tadi lebih banyak daripada rakaat kedua. Wajib dianjurkan kita berdakwah menunggu orang yang masuk ke masjid malamnya syukur selama itu tidak memberatkan. Untuk tawasin sebentar Tawas itu artinya sikon samai, pendengaran ya enggak bagus. Dia punya problem pendengaran. Maka jika tidak mendengar karena jauh, itu diajukan baca Al-Fatihah. Tapi kalau karena tos, karena ada gangguan pendengaran, itu tidak diajukan untuk membaca Al-Fatihah. Malamnya suka selama tidak memberatkan, tapi yang memberatkan bagi kita penunggu. Contohnya di masjid besar, maka jika imam, maka imam seandainya menunggu fiha di masjid besar, setiap orang yang masuk lakau jawab dua yang tawil. Jadi saya waktu sholat habis dan dia masih nunggu terus. Dan tadi imam itu menanggung, catatan keempat, imam itu menanggung bagi makmum suto. Suto yang dimaksudkan di sini adalah catatan keempat, apa yang diletakkan oleh orang yang sholat di depannya. Umumnya kata-kata suto dalam kitab fikih itu identik dengan sutotul Allah, menutup Allah. Suto dalam artian menutup Allah. Itu yang lebih dominan. Kalau baca buku fikih, sutoh itu asosiasinya langsung sutoh itu Allah. Ya, maka di sini jangan kami dikasih penjelasan. Biasanya ini maksudnya adalah sutoh yang diletakkan di depan orang sholat. Lah, anak imam bukan roti imam memikul menanggung makmum masalah menutup Allah. Diberi penjelasan secara spesifik karena asosiasi dalam buku fikih, karena itu makna yang lebih dominan, suto itu identik dengan menutup Allah. Kemudian tentang imam itu menanggung sujud sahwi, catatan lagi tiga, jika makmum itu lupa dalam rakaat yang dia kerjakan bersama imam. Misalnya dia lupa takbir itikaf. Padahal takbir itikaf dalam hati bahwa ini wajib. Dan meninggalkan wajib, dan meninggalkan yang wajib karena lupa, itu wajib sujud sahwi. Dalam hati bahwa ini wajib sujud sahwi. Nah kalau pas itu bareng sama imam, makmum itu, makmum ini ternyata makmum muwafiq, kebalikan dari masbuk. Masbuk itu lawannya muafiq. Makmum itu ada dua macam, makmum masbukun dan makmum muafiqun. Nah dia makmum muafiq. Dan di sebagian takbir itikaf dia lupa. Kalau makmum muafiq kan tidak ada nambah lagi. Ya imam salam dia salah. Nah gimana padahal tadi sudah ada takbir intikal yang kelewatan. Maka itu ditanggung imam. Namun laukan masbuk, kalau dia masbuk wasahar fit koto, dan lupanya itu di rakaat tambahan setelah salam dari imam, setelah imam salam, maka imam tentu tidak menanggung kewajiban mengikut dan menanggungnya. Ya nanti dia wajib sujud sahwi. Jadi kalau dia lupa takbir intiqal, tapi lupanya itu setelah imam salam, kemudian dia lanjut. Nah pada saat itu ada takbir intiqal yang lupa, maka wajib sujud sahwi atas makmum masbuk ini, dia wajib sujud sahwi. Tapi kalau lupanya itu pas bersama imam atau bahkan dia makmum muwafiq sehingga tidak ada lagi tambahan rakaat setelah imam salam, maka kewajiban sujud sahwi sudah dipikul oleh si imam. Yang kita baca sebentar sore hari ini. Sorry.